الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما معنى البدع؟ Apa artinya bid'ah? Secara bahasa, sebelum arti sejarah syar'i. Bid'ah secara bahasa apa, Ibu Syarifah? Nah, sesuatu apa yang dibuat yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa dan dipakai di dalam Al-Quran. Nah, adapun secara istilah syar'i kita menyebutkan berapa di antara para ulama? 4. Naam, dari kalangan ahlul ilmi yang menyebutkan definisi mengenai bid'ah. Definisi yang pertama, naam, siapa? Firman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa kata beliau? Nah, Syekhul Islam menyebutkan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini bid'ah. Kemudian definisi yang kedua. Adan. Definisinya siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Apa definisi beliau? Sesuatu yang dibuat tidak ada apa? Tidak ada dasarnya di dalam syariat. Sesuatu yang dibuat tidak ada dasarnya di dalam syariat. Definisi yang ketiga. Sudan. Al-Imam As-Suyuti, apa kata beliau? Naam. Yaitu perbuatan yang menabrak syariat. Nah, dengan penyelisihan yang membuat orang itu menambahi, mengurangi syariat, di obok-obok, dirubah, dimodifikasi. Naam, ditambah, dikurangi, dilebihkan. Naam. Kemudian yang keempat. Muhammad Asy-Syatibi. Ya, Hasan, Imam Asy-Syatibi. Apa kata beliau? Nah, tariqatun fiddin, cara dalam agama. Nah, berarti bid'ah di dalam perkara agama. Kalau selain agama enggak disebut sebagai bid'ah. Si pesawat, tank dan lain-lain sebagainya. Nah, kereta api, mobil. Pembahasan bukan dalam perkara agama, itu urusan dunia. Kata Imam Syatibi, tariqatun fi din, cara dalam agama. Nah, yang melawan syariat, menjadi rivalnya syariat. Nah, yang mereka berbuat dengan tujuan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif menyebutkan kepada kita tentang pentingnya beriman kepada Rasul, dan ini merupakan salah satu ciri dari ahli sunnati wal jamaah, beriman kepada Rasul dengan mencintainya melebihi daripada siapapun dari jiwa kita, saudara kita, saudari kita, bapak kita, ibu, begitu pula anak-anak yang kita miliki. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya melebihi daripada siapapun. Naam. Kemudian konsekuensinya dari kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan kebid'ahan, perkara-perkara yang diada-adakan, perkara yang baru dalam agama, meninggalkan berbagai macam bentuk khurafat. Nah, kita lanjutkan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, kadzalika la yaghluna fir rasul, begitu pula tidak boleh kita ghulu, melampaui batas kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ghulu dilarang dalam agama, itu sebab terjadinya berbagai macam kesyirikan dan dosa besar. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam melarang keras dalam hadis beliau, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian, waspada kepada sifat ini, ghulu, melampaui batas. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid-din. Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian mereka binasa. Mereka disiksa, mereka diazab, mereka musnah disebabkan karena perkara ini, ghulu dalam agama. Maka dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu Syekh mengatakan enggak boleh ghulu kepada Nabi. Wala yarfa'unahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allahu iyyaha. Dan juga tidak mengangkat di atas kedudukan beliau yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua sifat kepada Nabi dan itu kedudukan beliau. Apa dua sifat tersebut? Insyaallah akan sampai kepada kita hadisnya pada kitab ini. Nah, Allah memberikan dua sifat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kedudukan ini saja yang Nabi inginkan, enggak lebih daripada itu. Maka jangan diangkat terlalu di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Naam. Wala yaj'alunahu syarikan fil ibadah, dan tidak menjadikan beliau sebagai sekutu di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Naam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Anas, anna nasan ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa umat manusia mendatangi Nabi. Nah, maka umat manusia tersebut ketika berjumpa dengan Rasulullah memuji beliau. Kata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai orang yang paling baik di antara kita, wabna khairina, dan anak dari orang yang terbaik di antara kami. Ini sudah mulai apa? Berlebihan. Menyanjung Rasulullah. Wa sayyidana wa ibn sayyidina, wahai tuan kami. Dan anak dari tuan di antara kami. Nabi alaihi salatu wasalam langsung menegaskan kepada orang-orang tersebut sambil beliau mengucapkan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, qulu bi ba'dhi qaulikum, ucapkan dengan perkataan apapun dari kalian, Maksudnya apa? Yang wajar. Standar-standar saja. Jangan ekstrim. Wahai umat manusia, berucaplah, berkatalah dengan perkataan kalian. Wala yastahwiyannakum syaitan, tapi jangan sampai kalian terseret pada godaan syaitan. Jangan sampai kalian ditipu, diganggu oleh syaitan. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluh. Aku ini Muhammad alaihi salatu wassalam. Abdun hamba Allah dan aku rasulnya. Berarti apa dua sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdun wa yang kedua rasul. Hamba manusia dan yang kedua beliau adalah seorang rasul. Ini dua sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan la tarfa'uni. Jangan kalian tinggikan aku. Fauqa manzilati allati, di atas kedudukan anzalani Allahu alaihi, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Nah. Oleh sebab itu Syekh di sini mengatakan jangan sampai kalian mengangkat Nabi alaihi salatu wasalam melebihi kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam. Fadhal, Sudan. Nah, kama yaf'aluhul ghulat, sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang yang ghulu. Ini rata-rata dari kalangan siapa? Al-mutasawwifah, tasawuf. Wal-musyrikun, dan juga diperbuat oleh kaum musyrikin berlebihan ekstrim. Alladzina yusyrikuna rasul, yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya. Ma'allahi fi ibadatihi, di dalam peribadatan. Mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi dengan apa? Doa, istighosah, minta tolong kepada beliau setelah wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wayad'unahu inda syada'id, dan mereka meminta berdoa ketika dalam keadaan genting, ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan tegang. Gak minta kepada Rabbul Alamin, tapi meminta kepada Nabi dengan menyebutkan nama beliau. Wayarju minhu an yakdhiya hawaijahum ba'da mautihi, dan mengharapkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan hajat-hajatnya. Hawaij jamak dari hajat. Mereka berharap agar permasalahan mereka, problem mereka diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setelah wafatnya beliau. Wa haula katsirun fin nasil yaum, dan mereka banyak sekali di antara umat manusia pada zaman sekarang. Dan ini banyak kita lihat pada ahlil kubur yang mengagungkan kubur, senantiasa berziarah berlebih-lebihan kepada kubur, dengan menyembelih di sana, membawa sesajen, kemudian berdoa, bahkan sholat hajat di atasnya. Nah, ini banyak sekali apa yang dilakukan oleh umat manusia zaman sekarang. Fanasallallahu assalamata wal afiyah. Mereka ghulu kepada kuburan, ghulu kepada wali, dan ghulu topik pada saat ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan apa ikhwani afidhakumullah, mereka sengaja datang ke Madinah. Mereka sengaja ini datang ke kota Madinah. ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kesembuhan dari penyakit yang dialami. Dan ini enggak sedikit dari kalangan orang-orang yang dianggap tokoh oleh umat manusia, dianggap tokoh oleh kaum muslimin segelintir di antara mereka. Di antaranya Dr. Mustafa As-Siba'i. Tahu antum siapa Dr. Mustafa As-Siba'i? Ditokohkan ini. Bapaknya mereka merupakan pemimpin Ikhwanul Muslimin di Syria pada zamannya. Ikhwanul Muslimun mengetahui orang ini, diagungkan di antara mereka menjadi tokoh pemimpin. Nah, di negeri Syria, Mustafa As-Siba'i sengaja datang ke makam Nabi alaihi salatu wasallam. Di depan makamnya dia mengucapkan sebuah syair. Dia mengatakan, "Ya Sayyidi, ya Habiballah. Wahai tuanku, wahai kecintaan Allah. Jitu ila a'tabi babika. Aku datang di depan pintumu." Di masjid Nabi alaihi salatu wasallam, di depan makam Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Jitu ila babika, aku datang di depan pintumu. Ashkul baraha min saqami." Aku mengeluh tentang kesembuhan penyakit yang telah aku derita. Sakit parah dia pada saat itu. Enggak malah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malah mengeluarkan hartanya, waktunya. Dia korbankan datang ke kota Madinah untuk apa? Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meminta kepada makhluk. Ini berdoa, mengeluh. Ashkul baraha min saqami, aku mengeluhkan dari penyakit yang telah aku derita. Ya Sayyidi, qad tamada saqamu fi jasadi. Wahai tuanku. Maksudnya siapa ini? Nabi alaihi salatu wassalam. Telah lama penyakit ini bersemayam pada tubuhku. Min siddati saqami lam aghfal wa lam anam, kata dia. Karena saking beratnya penyakit yang aku derita, yang aku alami, sampai aku lupa dan aku tidak bisa tidur. Saking beratnya penyakit yang aku derita, sampai hilang ingatan, sering lupa dan enggak bisa tidur. Dikeluhkan ke siapa ini? Ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke kuburannya Rasulullah, ke makamnya Rasulullah, meminta kesembuhan. Ini ditokohkan ikhwan ya fidakumullah. Apalagi yang di bawahnya dari kalangan umat manusia, dan ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena kejahilan yang mereka miliki. Nah, meminta hajat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ini bagian daripada apa? Kesyirikan walayadzu billah. Nah, betul. Nah. Fa ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, sifat mereka la yaghluna fir rasul, enggak ada ghulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bal ينزلونه أو ينزلونه أو ينزلونه منزلته. Mereka meletakkan, memberikan kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam sesuai dengan proporsinya. Amalan, implementasi Nah, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibn Abbas. Amalan biqaulihi alaihi salatu wassalam, mengamalkan ucapan Nabi alaihi afdalus salati wat taslim, la tutruni, jangan kalian berlebihan, itra. Kama atratin nasara ibn Maryam, sebagaimana berlebihan gulunya Nasara kepada Isa putranya Maryam. Diangkat menjadi ilah, diangkat menjadi anaknya Allah. Fa innama ana abduhu, sesungguhnya aku ini hambanya. Fakulu abdullahi wa rasuluhu, maka cukup katakan aku ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Artinya apa ikhwani afidhakumullah? Hadis ini menunjukkan kepada kita, jangan kalian memujiku secara batil. Jangan kalian puji aku secara batil. Dengan apa? Berlebih-lebihan di dalam sanjungan. Naam. Fadhol. Naam. Maka kata Syekh, ucapan Abdullah dari hadis tersebut yang menyatakan bahwasanya Nabi adalah hamba Allah, raddan 'alal ghulat, merupakan bantahan bagi orang-orang yang hulu. Mereka melampaui batas, berlebihan. Alladzina yarfa'unahu, yang mereka mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa manzilatil 'ubudiyyah, di atas kedudukan hamba, ila manzilatil uluhiyah, kepada kedudukan ilahi. Mereka mengangkat Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau merupakan manusia, hamba Allah, diangkat menjadi kedudukan Tuhan, kedudukan Allah, kedudukan ilah. Naam. Dengan apa kemudian mereka ikhwani afidhakumullah bertawassul dengan beliau? Naam. Bertawassul dengan kehormatannya. Naam, bersumpah dengan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ironisnya ikhwani afidhakumullah, mereka ini terlebih lagi dari kalangan as-sufiyah, untuk melariskan praktek ghulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka sengaja membuat hadis-hadis apa? Palsu. Dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Disematkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kalimat-kalimat yang mereka produksi. Berdusta atas nama Rasulullah. Bahkan di antara hadis-hadis tersebut jelas, terang-terangan mengajak kepada kebid'ahan dan mengajak kepada kesyirikan. Gak takut bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengancam dan menjadikan orang yang bermudah-mudahan di dalam menggunakan nama Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak beliau ucapkan merupakan dosa besar. Man kadzaba alayya muta'ammida, yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, mengambil tempat duduknya, kursinya, tempat tinggalnya dalam api neraka. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Imam Muslim, man kadzaba alayya yali jinnar, yang berdusta atas namaku disemat oleh api neraka. Di antara hadis-hadis yang masyhur di kalangan mereka, tawassalu bijahi, bertawassullah kalian dengan kedudukanku. Fa inna jahi indallahi azim, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala agung. Mereka mengarahkan umat manusia untuk bertawassul dengan kedudukan Nabi. Hadis yang lain kata mereka, ihlifu bijahi, sumpahlah kalian dengan kedudukanku, kehormatanku. Dengan mengatakan apa? Wajahi Rasulillah. Bersumpah dengan kedudukan Nabi Allah. Wajahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Nabi Muhammad, bersumpah dengan nama itu. Bersumpah dari hadis ini mereka mengatakan ihlifu bijahi, bersumpahlah kalian dengan kedudukanku, fa inna jahi indallahi azim, karena kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Padahal kedua hadis ini palsu, dihukumi kepalsuannya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan Imam Al-Albani alaihi rahmatullah membahas panjang lebar dalam silsilah Al-Ahadis Al-Dha'ifah kitab beliau tentang dua hadis ini. Kepalsuannya, mulai dari kerancuan di matan hadis dan kerancuan serta sisi kelemahan dari jalur sanadnya, silsilah perawinya. Padahal bersumpah dengan makhluk hukumnya apa? Apa? Kita sudah bahas di usul thalatha, ikhwan. Hukumnya apa? Syirik. Karena enggak boleh bersumpah kecuali hanya nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat di antara sifat Allah. Selain itu enggak bisa. Anda mau bersumpah harus dengan nama Allah atau dengan menggunakan sifat di antara sifat-sifatnya Allah. Wa ilmillah wa qudratillah, ilmu Allah, kemampuan Allah, ini merupakan sifatnya. Atau wallahi wa billahi. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan nama makhluk atau nama nabi atau bahkan kedudukan nabi merupakan kesyirikan. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala maka telah kufur atau telah syirik. Kufur di sini kufur kecil atau syirik-syirik kecil. Bahkan dari hadis Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man kana halifa, yang mau bersumpah, falyahlif billah, pakai nama Allah, au liyasmut, atau diam, tutup mulutnya. Kalau mau bersumpah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau diam. Nah, mereka membuat hadis palsu membawa umat manusia, sehingga bagi mereka kesyirikan dianggap sebagai ibadah, kesyirikan dianggap menjadi syariat. Nah, ditambah lagi hadis-hadis yang lain mencerminkan apa? Ghulu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara hadis-hadis tersebut bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, inna awwala ma khalaqallahu nura Muhammad, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Jadi yang pertama kali diciptakan di jagat raya ini kata mereka siapa? Cahayanya Nabi Muhammad. Wa min nurihi khalaqal khalqa kullah. Dari cahaya ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Jadi bumi dari cahayanya Nabi, langit dari cahayanya Nabi, planet dari cahayanya Nabi, sungai, tanaman, manusia. Dari apa? Cahayanya Nabi. Ghulu. Berlebih-lebihan. Nah, bahkan apa? Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung-tanggung. Kurang laku membuat hadis qudsi. Bayangkan ikhwan. Buat hadis apa? Qudsi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadzu billah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis apa berarti? Hadis qudsi. berfirman kepada Isa. Jauh sekali. Berfirman kepada siapa? Isa. Dari mana mereka tahu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Isa, ya Isa, amin bi Muhammad. Wahai Isa, berimanlah engkau kepada Nabi Muhammad. Falaula lama khalaqtuk. Kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menciptakan engkau. Jadi hatta Nabi Isa dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Padahal antara Nabi Muhammad dengan Isa berapa abad? Ada yang mengatakan 10 abad. Ada yang mengatakan 10 abad 1000 tahun. Nah, dalam hadis qudsi tersebut, berimanlah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karenanya aku tidak menciptakan engkau. Falaulahu lama khalaqtus samawati wal ard. Kalau bukan karena Muhammad alaihi salatu wasallam aku tidak menciptakan langit dan bumi. Ini qulu ya ikhwani hafizakumullah. Dan hadis-hadis ini merupakan ahaditsun mawdhu'atun mukhtalaqatun masnu'ah. Yang diproduksi, diada-adakan, dibuat untuk melariskan kebid'ahan mereka. Nah. Naam. Tafadhal. Nah, kita selesaikan poin yang kedua ini. Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wasalam wa rasuluhu, jangan kalian melebihi berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihannya Nasara kepada Isa bin Maryam, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka ucapkan hamba Allah dan rasulnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalimat rasulnya raddan 'alal mufarritin, bantahan bagi orang-orang yang meremehkan. Mereka keterlaluan sampai meremehkan kepada hak Nabi alaihi salatu wasallam, mengingkari beliau. Kalau Abdullah hamba Allah, bantahan bagi siapa? Orang-orang yang berlebihan, ghulu. Kalau kalimat Rasulullah adalah bantahan bagi orang-orang yang meremehkan Nabi, padahal beliau adalah Rasul. Nah, mereka tidak mau mengikutinya dan mereka menuhankan hawa nafsu. Yang mereka ikuti adalah hawa. Kemudian menyebutkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 50. Fa in lam yastajibu laka, apabila mereka tidak menjawabmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau mereka tidak menjawab tantanganmu, tidak mengikuti engkau, fa'lam ketahuilah, annama sesungguhnya mereka hanyalah yattabi'una ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yahdil qawma zalimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Naam. Allah. Naam. Maka kesimpulan dari poin yang kedua ini, manhaj ahli sunnati wal jamaah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya mereka ahlu sunnah, taifatul mansura, firqatun najiyah, wassalafiyun, wa ahli sunnah wal jamaah, mereka mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam dengan menghormati beliau, kemudian memuliakannya, wa yuhibbunahu, mencintai Nabi, wa yattabi'unahu, mengikuti beliau, tapi tidak berlebihan di dalam haknya. Nah, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah ibn Syikhir. Dari sahabat Abdullah ibn Syikhir, beliau mengatakan, intolaktu fi wafdi bani Amir. Kata Abdullah ibn Syikhir, suatu ketika aku ini berangkat delegasi bersama rombongan dari Bani Amir. Kata Abdullah ibn Syikhir, nam intolaktu fi wafdi Bani Amir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rombongan, aku delegasi termasuk utusan dari kaumku Bani Amir, naam, untuk menuju Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika bertemu dengan beliau, fakulna, kita pun mengatakan, anta sayyiduna, wahai Rasulullah, engkau penguasa kita, engkau pemimpin kami, anta sayyid kami, penguasa apa? Kita. Nah, maka Nabi alaihi salatu wassalam spontan menjawab, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Penguasa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, ikhwani afidhakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam benci ucapan ini. Berarti enggak senang. Karena spontan beliau tegur mereka. Padahal sudah menjadi ijma' di antara para ulama, ijma' di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, konsensus di antara mereka bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam sayyid walad ibni Adam. Nabi memang pemimpin anak-anaknya Adam. Dan beliau merupakan manusia terbaik secara mutlak. Gak ada yang mengingkari ini. Bahkan afdalul anbiya. Nabi alaihi salatu wassalam, nabi dan rasul yang paling mulia. Bahkan termasuk ulul apa? Ulul azmi minar rusul. Ini diyakini oleh kaum muslimin. Nah, diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Tapi meskipun demikian, ikhwani afidhakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk berlebihan. Nah, kenapa? Agar menjauhkannya mereka ini dari melampaui batas. Yang pertama, biar enggak berlebihan dalam sanjungan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam larang dengan spontan untuk menjaga kemurnian tauhid. Ini yang beliau bentengi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam arahkan dengan dua apa? Sifat yang sudah disebutkan oleh muallif. Apa dua sifat tersebut? Abdun dan Rasul. Dua sifat ini enggak ada unsur hulu. Enggak ada unsur apa? Berlebihan dan tidak membahayakan akidah. Nah, maka ini peringatan akan bahayanya ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, mengagungkan beliau, menghormati beliau. Nah, fadhal. Naam. Kemudian kata beliau, kama ghalatin nasara fi Isa ibn Maryam, sebagaimana gulunya kaum Nasara pada Isa ibn Maryam, maka manhajnya ahlu sunnati wal jamaah manhaj yang pertengahan. Enggak lebih, enggak kurang. Enggak berlebihan, enggak meremehkan. Naam. Manhajnya mereka adil. La yabkhasunahu haqqahu, tidak merendahkan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Rasulullah tidak dianggap murah, enggak dianggap kecil. Wala yatanaqqasunahu, tidak menguranginya. Fahuwa afdalul khalq. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, sayyid waladi Adam, pemimpin anak Adam, penutup para nabi, dan beliau memiliki kedudukan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh siapapun. Karena beliau Rasulullah, akan tetapi beliau merupakan Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu minar rububiyyati wal ilahiyyati syai'. Beliau tidak memiliki derajat rububiyah. Naam, dan tidak memiliki derajat ilahiyah. Maka kesimpulan dari poin yang kedua, di antara sifat Ahlus Sunnah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kebid'ahan, perkara-perkara yang baru, dan tidak berbuat ghulu, meninggalkan sifat ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita meyakini bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam hamba Allah dan beliau adalah Rasulullah. Nah, akan tetapi ikhwan hafizakumullah, perlu diketahui perbedaannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kekhususan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara kekhususan tersebut kita ambil 4 saja. Yang pertama, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu. Manusia tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang pertama mendapatkan? Wahyu. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum apa? Yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, tapi diberikan wahyu kepadaku. Ini bedanya. Naam, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Kemudian yang kedua, Nabi tidak mewariskan harta kepada manusia. Jadi enggak ada yang mewarisi Nabi. Seluruh Nabi tidak mewariskan kepada anak-anaknya. Ini perbedaan. Nah, diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Nahnu ma'syaral anbiya," kita ini seluruh Nabi, "la nurith," tidak mewariskan harta, "kullu ma taraknahu sadaqah," apa yang kita tinggalkan selepas wafat semuanya sadaqah. Dari apa? Barang-barang duniawi. Nah, apa yang kita sisa, nah, yang kita wariskan semuanya adalah apa? Sadaqah, artinya dibagikan kepada kaum muslimin. Sehingga para anbiya, nabi dan yang selainnya, tidak mewariskan kepada anak-anak mereka dari harta. Nah, kemudian yang ketiga, dimakamkan di tempat tinggal, dimakamkan di tempat meninggalnya. Di mana Nabi SAW meninggal, di situ nanti kubur. Nah, oleh karena itu ikhwani afidhakumullah, makam Nabi alaihi salatu wasallam di mana? Kamar Aisyah. Karena memang meninggalnya di kamar beliau, di pangkuan istrinya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di sana. Naam, dan ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Lam yudfan nabiyyun illa haitsu yamut." Enggak dikubur nabi kecuali di tempat dia meninggal. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jasadnya apa? Terjaga. Ini bedanya kita dengan para anbiya. Jasadnya mereka enggak musnah walaupun dikubur sekian ribu tahun. Jasadnya utuh, terjaga. Ini berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Innallaha harramal arda." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi, mengharamkan tanah. "An ta'kul ajsadal anbiya," untuk memakan jasad-jasad para nabi. Berarti nabi jasadnya apa? Terjaga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada kekhususan naam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Naam ila huna walhamdulillah.